Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam adab-adab terkait dengan makanan. Bab pertama dari adab ini adalah membaca bismillah di awal dan membaca alhamdulillah di akhir. Memasuki hadis kelima kali ini, kita akan mulai dari hadis kelima, dilanjut kemudian dengan hadis-hadis lainnya. Qala al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa'an Umayyata ibni Makhshiyin as-sahabiyyi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Umayyah bin Makhshi, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang sahabat ini tidak sepopuler sahabat-sahabat lainnya, tetapi meski demikian beliau memiliki keutamaan yang besar. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalisan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk. Wa rajulun ya'kulu. Dan ada di samping beliau seorang laki-laki yang sedang makan. Falam yusammillah. Namun ia belum mengucapkan bismillah. Hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun, hingga tidak tersisa dari makanannya kecuali satu suap saja. Tinggal satu suap. Falamma rafa'aha ila fihi, ketika ia hendak memakannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dia ingat belum baca bismillah. Akhirnya ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melihat dan mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum gembira, senang. Thumma qala, kemudian kata beliau, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Falamma dzakara ismallah istaqa'a ma fi batnihi. Sebenarnya tadi itu setan terus ikut makan bersamanya. Tetapi ketika ia mengucapkan bismillah, maka setan pun memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Rawahu Abu Daud dan Nasa'i, hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwa seseorang kalau makan kemudian tidak mengucapkan bismillah, maka setan akan menyertainya. Bahkan pada saat minum pun sama, kalau seseorang minum tidak membaca bismillah, maka setan akan ikut minum. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa saat kita akan makan, saat kita akan minum, ucapkan bismillah. Kalau lupa, masih ada kesempatan. Meskipun makanan yang tersisa itu cuma satu suap, baca doa. Doanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Masih selamat, karena setan akan segera memuntahkan apa yang sudah dimakannya tadi. Kemudian faedah lain dari hadis ini adalah bahwa kita mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setan itu makan. Setan makan. Kalau sudah makan pasti minum. Kalau tidak minum macet. Ya, mesti kalau makan mesti minum. Maka setan itu makan dan minum sama seperti manusia. Jelas Nabi SAW mengatakan mazala syaitanu yakul. Tadi itu setan masih terus ikut makan. Sekali lagi ini menjadi dalil bahwa setan itu makan. Dulu ada kisah di mana Imam Al-A'masy Sulaiman ibn Mihran pernah bertemu dengan jin. Ditanya, "Ma ta'amukum?" Apa sih yang biasa kalian makan? Jin itu menjawab, "Nasi." Selain tulang, nasi juga dimakan. Senang juga sama nasi. Kemudian ditanya sama A'masy, "Siapa di antara kalian jin muslim yang paling jelek keadaannya?" Kata jin itu, "Rafidhah, Syiah." Bangsa jin juga mengaku ya Syiah itu paling buruk. Bangsa jin sama, tidak jauh beda dengan bangsa manusia, banyak aliran, banyak madhab. Dan yang paling jeleknya madhab jin itu adalah Rafidhah, Syiah. Ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi penting sekali untuk kita ingat baca bismillah di saat mau makan. Ya. Kalau lupa kemudian kita ingat, jangan tinggalkan. Baca doa bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini termasuk adab dan etika makan yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian hadis yang ke-6, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan satu makanan bersama dengan 6 orang sahabatnya. Faja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dan nampaknya datang dalam kondisi lapar. Fa'akalahu biluqmatain, kemudian dia memakan sisa makanannya itu dengan hanya 2 kali suap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi 2 kali ngahuapkeun habis eta makanan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu law samma lakafaku." Sesungguhnya kalau saja dia tadi membaca bismillah, niscaya makanan yang tersisa itu lakafaku, masih tetap cukup untuk kalian semua. Berarti sisanya bukan sedikit tapi masih banyak, tapi ngan 2 huap je langsung habis eta. Ya, Arabi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, hadis riwayat Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Hadis yang keenam ini memberikan faedah kepada kita bahwa membaca bismillah di awal sebelum kita makan itu akan membuat makanan yang kita makan jadi barokah. Jadi barokah. Mungkin saja ada satu makanan, kita lihat sedikit, sementara jumlah kita banyak. Dalam sangkaan kita, makanan itu tidak akan cukup. Tapi kalau kita baca bismillah sebelum memakannya, niscaya akan jadi cukup, bahkan bisa jadi tersisa. Kenapa? Karena ada barokah. Ini salah satu faedah, ya, salah satu manfaat mengucapkan bismillah sebelum makan. Barokah. Jadi cukup, meskipun kelihatan sedikit, tapi jadi cukup. Dan sebaliknya, ada makanan banyak, sementara jumlah kita sedikit. Ketika kita makan, kita tidak mengucapkan bismillah, bisa jadi makanan itu malah jadi kurang. Kenapa? Karena tunza'ul barokah. Karena barokah dicabut. Oleh sebab tidak mengucapkan bismillah. Ya. Jangan lupa. Disebutkan dalam hadis ini, datang Arab Badui, ya, memakan sisa makanan Rasul dan para sahabatnya. Sebenarnya secara jumlah itu masih banyak. Tapi itu makanan disikat dengan hanya dua kali suap, habis. Kenapa? Karena tidak baca bismillah. Ya. Dia masih kekurangan. Padahal sebenarnya kata Nabi, makanan itu, sisa makanan itu masih cukup untuk kalian semua. Tapi dengan dua kali suapan itu sudah habis, ya, ketika dimakan oleh si Arabi. Ini disebabkan oleh karena dia tidak mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Maka ucapkanlah bismillah agar kita mendapatkan barokah. Segala sesuatu ketika selalu menghasilkan kebaikan berarti di dalamnya terdapat apa? Barokah. Dan sebaliknya, segala sesuatu ketika tidak melahirkan kebaikan berarti tidak berbarokah. Karena yang disebut dengan barokah itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam sesuatu. Tayyib, kemudian وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري. Diriwayatkan dari Abu Umamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari makan, ya, selesai dari makannya, beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini doa selesai makan. Boleh kita mengucapkan alhamdulillah saja atau alhamdulillah, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyyin wala muwaddain wala mustagnan anhu rabbuna. Ini doanya. Mesti hafal. Ya. Jangan pelit untuk menghafal. Pendek saja kok, enggak banyak. Jangan waduh, cukuplah alhamdulillah saja. Jangan. Ya, harus ada upaya untuk menghafal, cuman pendek saja kok. Paling tidak alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Nanti tambah lagi, ghairu makfiyin. Tambah lagi besok harinya. Wala muwaddain, tambah lagi besok harinya. Ya, wala mustagnan anhu rabbuna. Jadi hadis ini sangat jelas sekali kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Mengawali makan dengan mengucapkan bismillah, selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Karena yang menyediakan makanan, ya, menyediakan segala sesuatu untuk kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan lupa kita berharap apa yang kita makan ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita, baik bagi tubuh kita, baik bagi kehidupan kita, baik juga untuk semua keluarga kita. Nah, karena jangan dikira ya makanan yang kita makan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Semua yang kita konsumsi itu ada pengaruhnya untuk tubuh kita, untuk perilaku kita, bahkan perilaku keluarga-keluarga kita. Oleh karenanya, utamakan ya, mencari rejeki yang halal. Apa yang kita makan itu betul-betul halal. Halalan thayyiba. Ya, halal dan baik. Baik dan halal. Nah, jangan cuma sekedar baik saja, tapi juga harus halal. Apalah artinya makanan itu bagus, baik, bergizi, ya, 4 sehat 5 sempurna kalau tidak halal. Dan sebaliknya, sekedar tempe tahu ini juga sama 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau halal itu memberikan manfaat yang luar biasa, ya, dalam tubuh kita, perilaku kita, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, selanjutnya qala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang selesai dari memakan satu makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku makan, warzaqanihi, dan menganugerahkan rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, di luar daya dan kekuatan dariku. Kufir lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Sepele, ya, dianggap oleh kebanyakan kita, padahal justru ya, mengandung sesuatu yang besar manfaatnya untuk kita. Sekedar mengucapkan alhamdulillah, selesai makan, selesai minum, kita tidak boleh merasa berat. Ringan saja alhamdulillah, sebagai bentuk ya, rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan. Warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini juga sama, doa selesai makan. Ya. Faedahnya kalau kita selalu membaca doa ini adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lewat. Nah, kalau bukan karena Allah, maka tidak akan ada satu makanan pun yang sampai kepada kita, ya. Allah yang beri kemudahan kepada kita, maka ucapkan selalu pujian untuk Allah, alhamdulillah. Ya. Ini akhir dari bab yang pertama, ya, dari adab makan. Berikutnya babun la ya'ibu ta'am wastihbabu madhihi. Bab tidak boleh mencela makanan. dan anjuran untuk selalu memujinya. Gak boleh mencela makanan, dan anjuran untuk selalu apa? Memujinya. Yang disebut makanan itu adalah ma'kul wa mashrub. Yang disebut makanan itu adalah ma'kul, yang dimakan, apapun itu disebut makanan. Wa mashrub, demikian pula yang diminum. Diminum juga masuk dalam kategori apa? Makanan. Disebutkan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah 249. Ya, ini menjadi dalil bahwa apa yang kita minum pun itu namanya apa? Makanan. Maka ketika disebutkan bab tidak boleh mencela makanan, masuk ke dalamnya apa? Minuman. Bukan hanya sekedar makanan. Ya. Nah. Dan hal yang sangat terpuji, ya, ketika ada makanan disodorkan kepada kita, maka yang harus kita kedepankan adalah kita merasa yakin bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat dan mengecek dulu makanannya seperti apa. Jangan sampai ketika yang datang itu goreng ayam, alhamdulillah nikmati Allah. Nah, hari sayur kentang, ya lupa mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau datang itu terong, walah. Ya, apapun makanan yang hadir di hadapan kita, disediakan, dihidangkan di hadapan kita, maka harus kita yakini bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Urusan senang dan tidak senang belakangan. Yang penting alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak tercela kalau kita menyenangi sebagian makanan dan tidak menyukai, ya, sebagian makanan yang lain. Enggak tercela, biasa tabiat manusia, kadang suka ini tapi yang ini enggak suka. Ya, ada juga yang suka semuanya, enggak masalah. Apapun itu masuk. Ya, tidak masalah. Dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Masuk. Ada sebagian orang yang merasa alergi kalau makan makanan, ya, satu jenis makanan, alergi. Ya enggak masalah. Ya. Jangan sampai memaksakan diri, ya, untuk memakannya kalau memang itu memudaratkan badan. Ya. Ada yang suka goreng ikan asin, ada yang enggak suka. Ada yang kalau makan asin itu Masya Allah bisa nambah sampai 2 kali, 3 kali, bahkan 3,5. Ada yang sama sekali kalau sudah ngelihat asin belum makan sudah gatal. Ya, ada yang seperti itu. Nah, itu biasa, wajar. Cuma sekali lagi, apapun makanan yang dihadirkan, dihidangkan di hadapan kita, maka hal yang pertama yang harus kita yakini adalah ini nikmat datang dari Allah. Ucapkan alhamdulillah, jangan mencela. Ya. Jangan mencela. Nah, qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah mencela makanan sama sekali. Subhanallah. Enggak pernah mencela makanan sama sekali, padahal tidak semua jenis makanan disukai oleh beliau. Ada yang beliau sukai, ada yang tidak. Tapi beliau enggak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu. Kalau beliau menyukainya, menyenanginya, maka beliau memakannya. Wa in karihahu, tapi kalau beliau tidak menyukainya, tarakahu, maka beliau membiarkannya, tidak memakannya. Biasa kalau soal mudma. Kalau soal kesukaan, beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Enggak masalah, toh Nabi juga demikian. Ada makanan yang Nabi sukai, ada makanan yang tidak disukai oleh beliau. Tapi beliau enggak pernah mencela apa? Makanan. Kalau beliau menyukai makanan, satu jenis makanan, maka beliau makan. Tapi kalau tidak, maka beliau tinggalkan. Tidak memakannya. Dengan tanpa mencelanya sama sekali. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tanda syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makanan. Nah, bukan kita tidak boleh pula pilih makanan, ya, Bukan enggak boleh pilih-pilih makanan. Boleh saja. Tapi ingat, jangan pernah mencela makanan. Ya. Karena tidak menyukai satu jenis makanan, kemudian ketika makanan itu dihidangkan di hadapan, dicaci maki, dicela. Ya, jangan. Kalau enggak suka ya jangan dimakan. Ya, kebetulan saya kurang menyukainya, ya. Atau bagaimanalah bahasanya. Jangan dicela, jangan dicaci maki, jangan dihina. Ya. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Qala wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Faqalu ma indana illa khallun. Fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'mal udmu al-khallu, ni'mal udmu al-khallu. Rawahu Muslimun. Kemudian di bawah bab ini ada hadis lain, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada keluarganya tentang apa? Al-udma. Tentang lauk. Ya. Teman makan. Faqalu ma indana illa al-khal. Mereka keluarganya menjawab, kita enggak punya apa-apa kecuali al-khal, kecuali khal. Khal itu kurma yang dikasih air. Kurma dikasih air. Jadi manis. Cuma punya itu, kata keluarganya. Fada'a bihi, maka Rasulullah SAW kemudian memintanya. Faja'ala ya'kul. Beliau memakannya dengan roti. Ya, rotinya dicelupkan ke situ. Kemudian makan. Lalu beliau memuji. Ni'mal udmu al-khallu. Ni'mal udmu al-khallu. Sebaik-baik makanan adalah khal. Sebaik-baik makanan adalah khal. Padahal sekedar kurma dikasih air. Wah, lebih nikmat sari kurma tuh. Antum tahu sari kurma? Ah, ya, lebih enak sari kurma. Ini kurma cuma dikasih air, ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memakannya, bahkan memujinya, tidak mencelanya sama sekali. Makanan yang ringan, ya. Sepele, atau kalau zaman sekarang, wah ini sangat murahan sekali. Ya. Beliau memakannya. Kemudian memujinya. Makanya dari dalam bab tadi disebutkan, bab tidak boleh mencela makanan dan anjuran untuk apa? Memujinya. Masya Allah, nikmat sekali ini. Ya, nikmat sekali. Goreng pedak, sambalnya, tempe, aduh. Selesai makan, alhamdulillah. Nikmat sekali ini. Apalagi kalau ada jengkol dan pete. Alhamdulillah, nikmat sekali ini. Nggak dicela, dipuji. Ini penting, apalagi kalau kita bertamu datang ke rumah seseorang, kemudian dihidangkan makanan, makan kemudian puji, masya Allah, nikmat, enak. Anjuran untuk memuji apa? Makanan. Dan ini akan membuat senang, ya, si pemilik rumah senang. Jadi intinya ya, dalam bab ini adalah bahwa termasuk petunjuk Nabi SAW adalah kalau beliau menyukai satu makanan, maka beliau akan memakannya, kemudian memujinya. Dan kalau kebetulan mendapati satu makanan yang beliau tidak menyukainya, maka beliau tidak memakannya dengan tanpa mencelaknya sama sekali. Nah, ini petunjuk Nabi. Ya. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini patut untuk kita contoh. Ya. Kalau soal makanan, enggak ada keharusan bagi kita mencontoh makanan yang dimakan oleh Rasul, enggak ada keharusan. Oh, Rasulullah SAW dulu enggak pernah makan ini. Wah, saya juga sekarang enggak mau. Enggak begitu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jenis makanan sekarang yang jumlahnya tidak terhitung, ya, sangat banyak sekali. Selama itu halal, boleh untuk kita makan. Jangan karena Rasulullah dulu gak pernah makan, ah saya juga sekarang gak mau makan. Gak boleh, ini namanya membinasakan di diri. Ya. Kita harus mengikuti petunjuk Rasul itu adalah dari hal-hal yang beliau anjurkan, hal-hal yang beliau perintahkan, hal-hal yang beliau larang. Ikuti larangannya, ikuti perintahnya, ikuti petunjuknya. Ya. Kalau terkait dengan apa yang beliau makan, apa yang beliau sukai, apa yang beliau tidak sukai, ini tidak menjadi satu keharusan bagi kita untuk mengikutinya. Apalagi zaman sekarang yang namanya makanan itu terus berkembang, bervariasi, ya enggak? Bervariasi. Kalau sekarang tuh ada tamria, kalau dulu belum ada tamria, sekarang ada tamria, kue namanya tamria, tamar ceria. Ya, tamria itu tamar ceria, jadi kue dalamnya kurma. Itu namanya tamria. Zaman Rasulullah SAW belum ada seperti ini. Kurma sekarang diolah sedemikian rupa, jadi makanan yang bermacam-macam. Zaman dulu enggak. Selama makanan itu halal, boleh untuk kita konsumsi. Apapun itu. Ya, tidak terbatas. Karena pada dasarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini hanyalah untuk manusia. Namun tetap kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, dan jangan berlebihan. Ya. Berikutnya, bab yang ketiga. Babun ma yaquluhu man hadhara ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab, apa yang mesti diucapkan oleh orang yang dihidangkan padanya makanan sementara dia sedang shaum. Idza lam yuftir, jika dia tidak berbuka. Tentu saum yang dimaksud adalah saum sunnah, bukan saum yang wajib. Saum yang sunnah. Insya Allah kalau seorang muslim itu tahu di bulan Ramadan kalau ada saudaranya berkunjung ke rumah, enggak akan mungkin disediakan apa? Makanan di siang hari, dan ngerti sedang apa? Saum. Enggak akan mungkin dibikinkan jus, jus jambu, jus melon, jus naga, buah naga, enggak mungkin. Tahu. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib, apabila salah seorang di antara kalian diundang maka hendaknya ia penuhi undangannya. Wajib memenuhi apa? Undangan, apalagi undangan walimatul ursy. Wajib, kalau tidak ada halangan, jangan sampai tidak hadir. Baik, idza du'iya ahadukum falyujib, apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaknya ia penuhi undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau di undangan tersebut kemudian dihidangkan makanan, jika ia dalam keadaan berpuasa dan tidak mau berbuka, falyusalli, maka hendaknya mendoakan. Mendoakan orang yang menghidangkan apa? Makanan. Wa in kana muftiran, tapi kalau dalam keadaan tidak berpuasa, falyut'im. Ya, atau falyat'am, maka hendaknya ia makan untuk menghormati orang yang sudah menghidangkan apa? Makanan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah. Jadi kalau kita diundang makan, ya, diundang makan, entah itu acara walimah atau acara yang lainnya, diundang makan. Dimohon kehadirannya. Ya. Ketika sudah hadir, ternyata di situ ada makanan, maka harus makan. Jangan sampai tidak dimakan. Gak boleh cuma sekedar hadir saja, saya sudah hadir, gak mau saya makan. Padahal tidak sedang puasa, kalau sedang puasa ada alasan. Ya, dalam kondisi tidak puasa, diundang hadir, kemudian dikasih makanan, maka harus apa? Makan. Jangan cuma sekedar hadir saja. makan. Kalau kebetulan kita diundang, makan, kita sedang saum, diundang hadir, kemudian dihidangkan makanan, kita sedang saum, ya, maka kita punya pilihan dalam hal ini. Memakannya atau mendoakan dengan memberitahukan kepada yang ngundang, saya sedang saum. Jangan diem aja, ya. Sampaikan, alafu afwan, saya kebetulan hari ini sedang saum. Kemudian doakan, ya, orang yang mengundang itu, didoakan dengan doa-doa kebaikan. Jangan diam, kalau diam bisa menyakiti yang mengundang. Sudah menyediakan makanan begitu banyak, ternyata tidak dimakan. Ini termasuk menyakiti, nggak boleh, ya, melanggar etika, melanggar adab yang diajarkan di dalam Islam. Jadi seperti itu, ya. Kalau kita saum, maka kita mendapatkan dua pilihan. Saumnya saum sunnah, boleh membatalkan saumnya kemudian makan, atau tetap, ya, berpuasa, memberitahukan kepada yang mengundang dan mendoakannya. Tapi kalau saum kita saum yang wajib, maka jangan makan. Ya, jangan makan. Bukan pilihan lagi, tapi memang jangan makan karena kita sedang saum wajib. Ya. Nah. Qala rawahu Muslimun, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini jelas sekali kaitannya dengan bab ucapan orang yang saum ketika diundang makan adalah doa. Ya, adalah apa? Doa, mendoakan orang yang mengundangnya. Nah, dan soal undang mengundang ini hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi dan selalu dilakukan oleh para salaf. Mereka senang sekali, ya, mengundang sahabat-sahabatnya untuk memakan makanannya. Karena mereka sangat mengerti sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sekali-kali engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sekali-kali ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi sangat senang sekali kalau mengundang orang-orang soleh, mengundang orang-orang yang bertakwa untuk datang memakan makanannya. Ini para salaf. Sehingga hal yang biasa, bahkan berebut, ya, untuk mengundang. Ayo sini, siang ini makan di tempat ana, ya. Siang ini makan di tempat ana, begitu. Kalau dulu para thalabatul ilm di Yaman itu kalau hari Jumat sudah, ya, berebut orang itu, eh, makan di tempat saya sekarang, eh, makan di tempat saya. Jumat ini di tempat anak, Jumat ini di tempat anak. Makan. Ai thalabah santri mah senang nu aya kan. Alhamdulillah perbaikan gigi seminggu sekali tenan naon. Ya. Yang penting diundang. Pasti diundang mah makan hari Jumat itu. Taal santri undang makan di sini. Mumpung santrinya masih berapa sih? 30? Oh, kadialah, mi 30 cukup. Iya, wang. Kasih daging. Selesai, kan? Ya. Nabi SAW mengatakan, idadu iya ahadukum fal yujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhi undangannya. Ini menunjukkan bahwa soal undang-mengundang itu sesuatu yang memang biasa terjadi. Makanya Nabi memberikan himbauan, kalau salah seorang di antara kalian diundang, diundang makan, fal yujib, maka hendaknya penuhi apa? Undangannya. Ya. Insyaallah kita optimis saja kalau ada yang undang, pasti akan ada makannya insyaallah. Ya. Apalagi kalau undangannya itu pas jam-jam makan. Maka kalau ngundang santri mah insyaallah jam makan, ya. Ngundang santri jam makan. Optimis kalau ada yang mengundang insyaallah ada makanannya, puasa heula supaya bisa makan banyak, ya. Nah,